Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hak yang ke-9 tentang hak-hak kaum muslimin. Masih pada pembahasan hak kaum muslimin secara umum yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya memiliki 6 hak, atau hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6. Dan ini bukan sebagai pembatas ya, karena hak kaum muslimin secara umum terhadap orang Islam yang lain itu kathirotun jiddan, sangat banyak. Nah, diantaranya yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu ada 6. Dan ini bukan sebagai pembatas, karena hak orang Islam itu lebih dari itu. Kalau kurang dari 6 itu tidak mungkin. Tapi kalau lebih, ini memang lebih dari itu. Dan banyak hak orang Islam terhadap orang Islam. Yang pertama yang sudah kita baca adalah idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama adalah apabila kamu bertemu dengan orang Islam yang lain, maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Sehingga hak yang pertama itu adalah assalam, hak mendapatkan ucapan salam. Sedikit saya ulangi secara ringkas dari apa yang sudah kita baca. Hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah. Hukum mengucapkan salam, memulai memberikan mengucapkan salam kepada orang Islam yang lain, hukumnya adalah sunnah. Kalau dari orang yang sendirian itu sunnah, kalau dari banyak orang itu sunnah kifayah. Sunnah itu juga ada sunnah kifayah, yang apabila dilakukan oleh sebagian orang yang mencukupinya, maka itu mewakili atau menggantikan dari yang lainnya. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalau dari banyak orang sunnah kifayah. Sedangkan menjawab salam itu adalah wajib. Dan wajib ain, fardu ain bagi orang yang sendirian. Dan fardu kifayah bagi jamaah, bagi orang banyak. Ada satu orang mendapatkan ucapan salam dari orang lain, dia sendirian, maka fardu ain, wajib ain bagi dia untuk menjawab. Kalau ada sekelompok orang, ada beberapa orang ya, mendapatkan salam, mendapatkan ucapan salam dari orang lain, maka fardu kifayah untuk menjawabnya. Seandainya dalam beberapa orang itu ada 10 orang yang menjawab hanya satu saja, maka itu sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau gak ada yang menjawab satu pun, semuanya dosa. Kalau satu orang mendapatkan ucapan salam, fardu ain bagi dia, wajib bagi dia untuk menjawab salam. Kalau dia tidak menjawab, dia dosa. Kalau ada beberapa orang mendapatkan ucapan salam, kalau seandainya yang tidak menjawab semua, yang menjawab hanya satu umpamanya atau dua, maka gugur kewajiban mengucapkan salam dan tidak berdosa. Namun yang mendapatkan pahala hanya yang menjawab salam saja, bukan yang tidak menjawab salam kemudian mendapatkan pahala, tidak. Yang mendapatkan pahala adalah yang menjawab salam. Yang lain yang tidak menjawab salam tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Sama seperti sholat jenazah, fardhu kifayah. Yang mendapatkan pahala yang mengerjakan sholat jenazah, yang tidak, tidak mendapatkan pahala tapi tidak berdosa. Kemudian dalam menjawab salam, dalam menjawab salam itu wajib ditambah huruf wawu, yaitu waalaikumussalam. Ya. Kalau mendapatkan ucapan salam assalamualaikum, maka yang menjawab wajib dengan menambah huruf wawu di depannya, waalaikumussalam. Kalau hanya menjawab alaikumussalam, umumnya ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, dijawab alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh atau alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada huruf wawunya di depan, itu haram, enggak boleh, karena wajib menambahkan huruf wawu di depan dalam menjawab salam. Nah, seperti yang sudah kita baca, yang sudah kita lewati, tentang siapa orang yang disunahkan untuk mendahului mengucapkan salam. Ini ada urutannya, ada ketentuannya dari syariat. Yang lebih muda supaya mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang lebih sedikit jumlahnya supaya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Yang naik kendaraan supaya memulai mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki supaya mendahului mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya. Itu sunnahnya. Tetapi kalau seandainya mereka yang disunnahkan untuk mendahului mengucapkan salam tidak mendahului mengucapkan salam, maka hendaknya yang satunya yang mendahului mengucapkan salam. Yang sedikit tidak mendahului mengucapkan salam, maka yang banyak mendahului mengucapkan salam. Yang lebih muda tidak mendahului mengucapkan salam, maka yang lebih tua mendahului mengucapkan salam. Yang berjalan kaki tidak mendahului mengucapkan salam, maka yang duduk mendahului mengucapkan salam. Agar supaya salam, siar salam itu tidak hilang sia-sia begitu saja. Nah, dan agar supaya pahala mengucapkan salam atau menebarkan salam bisa diperoleh. Kemudian mengucapkan salam, laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram itu makruh, ya. Laki-laki kepapasan dengan wanita atau dengan perempuan itu makruh mengucapkan salam. Kalau perempuannya itu ya bukan mahram, ya. Kecuali kalau wanitanya itu sudah tua, sudah sepuh, ya nggak apa-apa, ya, mendahului mengucapkan salam. Tapi kalau wanita yang masih muda, apalagi sendirian. Ya. Maka dimakruhkan mengucapkan salam kepadanya. Ini untuk menghindari fitnah. Ya. Kemudian dimakruhkan juga mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, kepada orang yang sedang berzikir, kepada orang yang sedang bertalbiyah, kepada khatib yang sedang berkhutbah, kepada orang yang sedang memberikan nasihat. Nah, itu makruh mengucapkan salam. Dan kalau kepada orang yang sedang buang air, itu dilarang, tidak diperbolehkan. Dan yang sedang buang air haram menjawab salam, enggak boleh. Sedang buang air, jawab salam, jawab azan, baca Quran, zikir, itu tidak diperbolehkan ketika sedang buang air. Kemudian disunahkan juga ketika orang mau pergi, ketika mau berpisah, itu mengucapkan salam. Ketika mau masuk rumah, walaupun rumahnya sendiri atau rumah kosong atau masjid, itu disunahkan untuk mengucapkan salam. Kemudian dalam menjawab salam, yang itu hukumnya wajib, itu disunahkan atau disyariatkan untuk menjawab yang semisal, menjawab yang semisal, yang serupa. Dan menjawab dengan yang lebih baik, itu lebih afdol. Ya. Seperti ketika mendapatkan salam, assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam. Kalau ditambah lebih sempurna, lebih baik. Seperti mendapatkan ucapan salam, assalamualaikum, dijawab dengan assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih afdal, itu lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau jawablah, balaslah dengan yang semisal. Itu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Menjawab salam itu dengan yang sama. Mendapatkan salam, assalamualaikum, jawab yang sama, waalaikumsalam. Dijawab dengan lebih sempurna, ada tambahan waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik. Nah, kemudian mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir itu tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha, atau yang lainnya, non-Muslim. Itu tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "La tabda'u al-yahuda wal-nasara bis-salam." Jangan kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Nah, kemudian bagaimana kalau yang mengucapkan salam itu mereka? Bagaimana kalau orang kafir, non-Muslim mendahului mengucapkan salam? Kalau mereka mendahului mengucapkan salam, maka disyariatkan untuk dijawab, tapi dengan jawaban waalaikum. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu waalaikum." Apabila ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian waalaikum. Ya, jawabannya waalaikum saja, jangan dilanjutkan waalaikumsalam apalagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cukup dengan waalaikum, cukup dijawab dengan waalaikum. Demikian ulasan tentang pembahasan salam yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan salam ini adalah satu bacaan. Salam ini adalah satu bacaan yang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu sangat hasad, sangat dengki terhadap orang-orang Islam. Karena itu hendaknya orang Islam itu berusaha untuk terus menghidupkan salam dan menebarkan salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfal imam." Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad, dengki pada sesuatu seperti hasadnya, dengkinya mereka kepada kalian terhadap salam dan bacaan amin di belakang imam. Jadi bacaan yang orang Yahudi itu sangat hasad, dengki, iri terhadap orang Islam itu adalah bacaan salam dan bacaan amin di belakang imam. Setelah imam membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhalin, kemudian imam dan juga makmum membaca amin. Itu orang Yahudi itu sangat hasad, dengki, ya. Karena amin itu kan artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Imam membaca Al-Fatihah. Di akhir ayat imam baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mereka telah engkau beri nikmat, ya. Orang-orang yang telah diberi nikmat disebutkan dalam surat An-Nisa, itu para nabi, para rasul, ya. Asy-syuhada, orang-orang mati syahid, as-salihin, ya. Orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang Yahudi. Apa bukan jalannya orang-orang yang tersesat? Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, dan orang yang sesat adalah Nasara. Kemudian diaminkan oleh kaum muslimin yang di belakang imam, amin, yang artinya ya Allah kabulkan. Ini orang Yahudi itu marah, orang Yahudi itu hasad, dengki dengan yang seperti ini. Walaupun kaum muslimin yang membaca amin sendiri enggak tahu maknanya. Kemudian ucapan salam, ditebarkannya salam di antara kaum muslimin, ya, dalam segala keadaan, ketika bertemu, ya, ketika dalam suatu kesempatan kaum muslimin menebarkan salam, ya. Ini mereka itu hasad, mereka itu iri. Nah, dan menebarkan salam itu manfaatnya itu sangatlah besar seperti yang sudah kita baca. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Hak yang kedua. Al-haqqu tsani idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, apabila saudara kamu mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia, yaitu orang Islam yang lain, mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Aidza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'am litanawuli ta'amin aghairihi fa'ajibhu. Maksudnya adalah apabila dia mengundang kamu, orang Islam mengundang kamu ke rumahnya untuk memakan makanan atau untuk yang lainnya, maka penuhilah undangannya. Walijabatu ila da'wati sunnatun mu'akkadatun, dan memenuhi undangan itu adalah sunnah mu'akkadah. Memenuhi undangan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Lima fiha min jabri qalbi da'i. Karena memenuhi undangan itu, lima fiha, karena dalam memenuhi undangan itu mengandung jabri qabli da'i, menghibur, menyenangkan hatinya orang yang mengundang. Wajal bil mawaddati wal ulfah, dan akan mendatangkan kasih sayang, wa ulfah, dan satuan. Wa yustasna min dzalika walimatul urs, dan dikecualikan dari itu adalah undangan walimatul urus, undangan walimah pernikahan, resepsi pernikahan. Fa innal ijabata ila da'wati ilaiha wajibatun bi syurutin. Maka sesungguhnya memenuhi undangan walimah, itu adalah wajib bisyurutin ma'rufatin, dengan syarat-syarat yang ma'rufah, dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Jadi memenuhi undangan orang Islam itu hukumnya adalah sunnah. Memenuhi undangan itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Kecuali undangan walimah. Kalau undangan walimah, hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf syarat-syaratnya, ya. Dalam undangan itu tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, menjadi tidak wajib, ya. Kalau tidak bisa merubah kemungkaran yang ada, itu menjadi tidak wajib. Kewajiban memenuhi undangan walimah itu menjadi gugur kalau ada kemungkaran-kemungkaran di sana. Itu disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalil yang menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walimah itu adalah liqauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fiha wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha tentang undangan walimah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah itu hukumnya adalah wajib. Karena yang tidak memenuhi undangan dikatakan bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang diundang kemudian dia tidak memenuhi undangan itu, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza du'ya ahadukum ila walimati arsy falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimatul arsy, maka hendaknya dia memenuhi undangan itu. Hendaknya memenuhi undangan, wajibnya memenuhi undangan walimatul arsy dengan syarat-syarat yang telah ma'ruf, telah dikenal, telah diketahui. Dan wajibnya itu adalah kalau yang mengundang itu orang Islam, karena ini hak orang Islam yang satu dengan yang lainnya. Ya, makanya dalam satu hadis disebutkan, idza da'a ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya. Ya. Kalau undangan walimah itu dari non muslim, tidak wajib. Yang wajib dipenuhi itu kalau undangan orang Islam, undangan walimah dari orang Islam. Kalau undangan walimah dari selain orang Islam, tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau yang mengundang orang Islam, itu wajib dengan syarat-syarat. Kemudian wala'alla qaulahu sallallahu alaihi wasallam idza da'aka fa'ajibhu yashmalu hatta da'wata limusya'adatihi wa mu'awanatihi. Dan barangkali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'aka, apabila dia mengundang kamu. Barangkali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'aka, apabila dia, yaitu apabila saudara kamu orang Islam mengundang kamu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Ini mencakup sampai pun undangan untuk membantu dia, undangan untuk menolong dia. Kalau ada saudara kita, ada orang Islam mengundang kita minta bantuan, minta pertolongan, maka undangan itu supaya dipenuhi. Fa innaka ma'murun bi ijabati, maksudnya kamu diperintahkan untuk memenuhinya, untuk memenuhi undangan tersebut. Wa fa idza da'aka li tu'inahu fi hamli syai'in aw ilqa'ihi aw nahwi dzalik, fa innaka ma'murun bi musa'adatihi. Maka apabila dia, yaitu saudara kamu orang Islam, mengundang kamu untuk kamu menolongnya, menolong dia dalam membawa sesuatu atau membuang sesuatu atau yang semisal itu, maka sesungguhnya kamu diperintahkan untuk membantunya. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain sama seperti bangunan, ya syuddu ba'dahu ba'dhan, yang sebagiannya mengokohkan, menguatkan sebagian yang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Undangan orang Islam hukumnya adalah apa? Memenuhi undangan orang Islam hukumnya sunnah muakkadah, kecuali undangan walimah hukumnya adalah wajib. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Iqna, walijabatu ila walimatil ursi wajibatun, memenuhi undangan walimah itu adalah wajib. Kalau undangan walimah itu ditentukan, yang diundang itu ditentukan, maka hukumnya adalah wajib ain bagi yang diundang. Seperti undangannya dengan pakai surat undangan, ditulis di situ namanya, ditulis namanya kepada fulan, disebut namanya, ditulis, berarti fardu ain bagi dia, karena ditunjuk, ditentukan. Atau undangannya itu lisan, lewat orang lain, atau langsung disebut, kamu besok saya undang walimah saya, atau walimah anak saya. Ditunjuk, ditentukan itu fardhu ain, atau nyuruh orang untuk tolong diundangkan fulan-fulan, ditunjuk orang-orangnya. Atau pakai surat undangan ada tulisannya disebut namanya itu fardhu ain. Tapi kalau undangannya umum, kalau undangannya umum itu fardhu kifayah. Undangan walimatul urus dalam acara akad nikahnya fulan bin fulan kepada jamaah masjid, masjid apa ini? Undangannya itu umum, jamaah masjid gitu umum ya. Nah, gak disebutkan. Nah, itu fardu kifayah. Ya, kalau undangannya umum gak ditentukan itu fardu kifayah. Tapi kalau sudah ditentukan maka itu fardu ain. Kemudian kalau ada uzur yang menghalangi untuk bisa hadir, maka gugur ya, kewajibannya tasqutu bi afwih. Haknya orang yang mengundang gugur seperti yang diundang sakit atau ada kesibukan yang sulit atau tidak bisa ditinggalkan ya. Atau keadaan ya cuaca yang memang menghalangi untuk hadir. Nah, apakah cuaca panas atau cuaca dingin atau hujan lebat atau yang lainnya, wada udzur ya. Maka lam tajibul ijabah, tidak wajib. Nah, atau jauh ya yang membutuhkan biaya cukup banyak atau waktu lama. Nah, jauh udzur ya. Nah, undangan-undangan yang dipenuhi itu bukan hanya undangan makan saja ya. Kalau undangannya itu undangan makan, jangan lupa ya, supaya mendoakan. Jangan hanya makan saja. Undangan, makan, buka, penuhi. Doa. Doanya apa? Kalau orang diberi makan atau diundang makan, doanya ada beberapa. Di antaranya, Allahumma at'im, at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan dan minum orang yang memberi makan dan minum kepada saya. Atau Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah mereka itu orang yang mengundang saya makan. Rahmatilah mereka dan berilah rizki, berilah barokah pada rizki yang engkau berikan kepada mereka. Nah, itu diantara doa bagi orang yang diundang makan ya. Bukan hanya untuk walimah saja itu, doa itu. Nah. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketiga. Al-haqqu tsalits, hak yang ketiga. Idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansahu, maka nasihatilah dia. Apabila saudara kamu, saudara muslim, meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ini hak saudara kita, hak orang Islam yang meminta nasihat. Yakni idza jaa ilaika yatlubu nasihatak lahu fi syai'in fansahu. Maksudnya adalah apabila orang Islam datang kepadamu meminta nasihat kamu untuk dia pada suatu perkara, maka nasihatilah dia. Ketika ada orang datang meminta nasihat, nasihat apa saja sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nasihat untuk kadang ada yang butuh nasihat terkait dengan pekerjaannya, ada yang butuh nasihat terhadap keimanannya, butuh nasihat terkait dengan rumah tangga, butuh nasihat terhadap pergaulan, butuh nasihat terhadap terkait dengan usahanya dan yang lainnya, butuh nasihat terkait dengan keistiqomahan, butuh nasihat terkait dengan suatu fitnah yang menimpanya dan yang lainnya, maka hak dia untuk diberi nasihat. Li'anna hadza minad-dini, karena sesungguhnya ini adalah termasuk dari agama. Ya, ini termasuk dari agama. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasulullah, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. Agama itu adalah nasihat. Kalau kita lihat susunan kalimatnya di sini, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu ini mubtada, an-nasiha itu khobar. Khobar itu kan nakiroh ya, enggak pakai al ya, nakiroh, tapi di sini menggunakan al, itu ma'rifah. Ini ada makna khusus, ada makna khusus, yaitu lil hasr. Khobarnya itu ma'rifah, itu lil hasr sebagai pembatas. Artinya ad-dinu an-nasihah, maknanya adalah innamad dinu an-nasihah, tidak lain agama itu adalah nasihat. Yang namanya agama ya nasihat, ya. Tidak lain, tidak lain, tidak bukan, nasihat. Apa? Agama itu adalah nasihat. Lah, yang masuk di dalam hadis ini nasihat untuk kaum muslimin adalah pada yang terakhir, yaitu wa'amatihim. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum, ya, hak kaum muslimin secara umum, mereka itu mendapatkan nasihat. Oleh karena itu, apabila ada orang Islam yang datang meminta nasihat, maka hak dia untuk diberi haknya, yaitu diberi nasihat. Dan nasihat untuk kaum muslimin itu dalam memberikan bimbingan untuk kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat, membantu mereka, menutup rahasia mereka, menutup kebutuhan-kebutuhan mereka dan yang lainnya. Itu hak kaum muslimin secara umum dalam hal nasihat. Amma idza lam yati ilaika yatlubun nasiha fa in kana lahi dararun au ithmun fima sayaqdumu alaihi wajib alaika an tansahahu wa illam ya'ti ilaika. Sudah masuk bisa? Belum kan ya? Adapun apabila saudara kamu atau orang Islam itu tidak datang kepada kamu meminta nasihat. Adapun apabila dia tidak datang kepada kamu untuk meminta nasihat, maka jika padanya ada bahaya, jika padanya ada bahaya atau ada dosa pada perkara yang akan datang pada dia, wajib bagi kamu untuk menasehatinya walaupun dia tidak datang kepadamu. Kalau saudara kita, orang Islam yang datang kepada kita meminta nasihat, maka wajib untuk diberi nasihat, itu hak dia. Adapun apabila tidak datang meminta nasihat, tapi kita melihat, kita mengetahui ada bahaya atau ada dosa, ya, ada bahaya atau ada dosa yang akan menimpa dia, yang akan dia lakukan, maka wajib untuk dia dinasehati walaupun tidak datang meminta nasihat. Li'anna hadza min izalati dharar wal munkar 'anil muslimin, karena sesungguhnya ini adalah termasuk dari menghilangkan madarat, menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Wa in kana la dharar 'alaihi fima sayaf'alu wala ithma walakinnaka tara anna ghairahu anfa fa innahu la yajibu 'alaika antakula lahu syai'an. Akan tetapi wa in kana, dan jika tidak ada madarat, tidak ada madarat, tidak ada bahaya baginya, bagi orang lain, dan tidak ada dosa pada apa yang akan dia lakukan. Dan jika tidak ada madarat, tidak ada bahaya, dan tidak ada dosa padanya, pada orang Islam, pada apa yang akan dia lakukan. Akan tetapi kamu melihat bahwa yang lainnya lebih manfaat bagi dia, maka sesungguhnya enggak wajib bagi kamu untuk mengatakan apapun kepadanya. Illa ayastan sohaka, jika dia meminta nasihat kepadamu, fatal zamul nasihah, maka nasihat itu wajib. Jadi kalau ada orang Islam, saudara kita, datang kepada kita meminta nasihat, wajib untuk dinasihati. Kalau tidak datang meminta nasihat, namun kita melihat ada bahaya atau dosa yang akan dia lakukan, nah ini wajib dinasihati walaupun gak minta nasihat. Ya. Adapun kalau ada orang Islam tidak datang meminta nasihat dan tidak diketahui ada madarat, bahaya atau dosa yang akan dia lakukan, maka tidak wajib mengatakan apapun kepadanya. Kecuali kalau dia meminta nasihat, maka nasihat itu adalah wajib diberikan. Itu hak yang ketiga. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.